Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. الحديث السابع والعشرون حديث 27 قال عن نواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن ruwainahu fi musnadai al-imam Ahmad wad-Darimi bi isnadin hasan. Dari sahabah An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al-birru husnul khuluq, al-bir kebaikan. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika, dan dosa kejelekan itu ma haka, apa yang membuat gelisah, apa yang membuat resah, apa yang membuat bimbang fi nafsika, jiwamu, apa yang membuat bimbang di dalam jiwamu. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan kamu tidak suka perbuatan itu diketahui oleh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang al-bir, yaitu al-bir adalah kathratul khair. Al-bir yaitu kebaikan-kebaikan, seluruh kebaikan dinamakan dengan al-bir. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Maka kebaikan adalah husnul khuluq. Wal itsmu adapun dosa, ma haka fi nafsika, yaitu apa yang membuat gelisah, apa yang membuat bimbang dalam jiwamu. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, kamu tidak suka perbuatan dosa tersebut diketahui oleh manusia. Maka husnul khuluq, baiknya akhlak, ini mencakup baiknya akhlak seseorang kepada Allah, yaitu dia menerima syariat Allah, menerima hukum-hukum yang Allah tentukan dengan ridha dan lapang dada. Demikian juga dia baik akhlaknya dengan Allah ketika dia ditimpa takdir, ditimpa musibah, dia tidak marah, tidak menyalahkan siapapun. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini merupakan di antara baiknya akhlak seseorang kepada Allah. Juga mencakup baiknya akhlak di sini, yaitu baik akhlak kepada sesama manusia. Sama manusia, baik akhlaknya, mudah untuk menolong satu dengan yang lainnya, menahan diri dari gangguan orang lain, tidak mengganggunya, membantu saudaranya, dan bersabar terhadap saudaranya, bersabar terhadap gangguan manusia. Ini semua diantara akhlak yang baik terhadap manusia. maka seluruh kebaikan itu mencakup di dalam husnul khuluq. Husnul khuluq ini mencakup banyak kebaikan-kebaikan. Baiknya akhlak, yaitu baik akhlak kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Adapun al-ithm, al-ithm yaitu lawan dari kebaikan. Al-ithm lawan dari kebaikan. Al-ithm adalah perkara yang menggelisahkan jiwa seseorang dan meresahkan hati dia. Dan juga kata Rasulullah SAW, yang namanya dosa itu, wakarihita, seseorang pasti akan tidak suka, benci dia jika dosa yang dia perbuat tersebut dilihat, diketahui oleh manusia. Karena memang yang namanya al-ithm, yang namanya dosa itu pantas dan patut untuk disembunyikan, atau pantas seseorang itu mendapat celaan disebabkan dosa tersebut, sehingga dia malu jika dia, jika manusia yang lain mengetahui dosa dia, maka dia malu tentunya. Karena memang demikian sifat dosa, yang namanya al-ithm, perbuatan dosa itu membuat seseorang malu terhadap orang lain jika orang itu mengetahui dosa yang dia perbuat. Kemudian Syekh Al-Utsaimin di sini menjelaskan bahwa hukum ini atau jumlah al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas, sabda Rasulullah SAW, yaitu al-ithmu, dan dosa itu apa yang menggelisahkan hatimu, apa yang menggelisahkan dirimu, wa karihta, dan kamu benci dosa itu diketahui oleh manusia. Ini ditujukan bagi orang yang hadza hiya liman kana qalbuhu safian saliman. Jumlah ini ditujukan bagi orang yang safi, hatinya bersih dan sehat. Bagi orang yang masih bersih dan sehat hatinya. Bagi orang yang hatinya masih bersih dan sehat, masih di atas fitrah, tentu orang tersebut yang masih sehat hatinya, jika dia melakukan suatu dosa, tentu hal itu akan menggelisahkan dia. Yang namanya perkara dosa itu akan menggelisahkan seorang hamba. Maka orang yang hatinya bersih, yang hatinya sehat, dialah yang akan merasakan gelisah dan resah di saat dosa itu dia kerjakan. Dan juga dia akan tidak suka jika ada orang yang melihatnya. Ini kondisi orang yang hatinya baik. Tetapi jika orang itu hatinya jelek, seorang yang fasik, terbiasa dengan perbuatan maksiat, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, yang tidak pernah atau jarang berbuat ketaatan, orang yang jauh dari Allah, sering berbuat dosa, biasa saja melakukan perbuatan dosa, maka tidak seperti ini. Tentu hati mereka tidak merasakan dosa itu menggelisahkan mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang yang sudah tidak pernah mau mendengar syariat Allah. Demikian keadaannya. Maka orang yang fasik, tentu orang-orang yang hatinya sudah kotor, hatinya sudah sering berbuat maksiat, terpenuhi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, hatinya keras, dia sudah keras hatinya, maka dia tidak bisa merasakan yang seperti ini. Bahkan sebagian mereka atau kebanyakan mereka, orang yang sudah biasa yang keras hatinya, itu tidak berpengaruh jika mereka melakukan suatu dosa. Bahkan mereka bangga dengan dosa yang mereka perbuat. Mereka senang dengan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Ini orang yang hatinya sudah rusak, orang yang hatinya sudah Allah keraskan. Maka jumlah yang dimaksud Rasulullah SAW, yang mana al-ithm, dosa itu akan menggelisahkan hati seseorang, menggelisahkan jiwa seseorang, ini ditujukan bagi orang yang hatinya masih bersih dan masih sehat dan juga masih di atas fitrah. Tentu dia akan merasakan yang namanya al-ithm, dosa itu akan meresahkan dan membuat dia malu di hadapan manusia jika manusia mengetahui. Tetapi sebaliknya, jika orang itu adalah orang yang jelek, orang yang fasik, orang yang biasa berbuat dosa dan kemaksiatan, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, tentu dia tidak akan bisa merasakan yang seperti ini. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak berpengaruh apa-apa di hatinya. Bahkan dia bangga, dia bercerita kepada saudaranya bahwa dia telah semalam telah melakukan demikian-demikian, bahwa dia telah pergi ke negara demi negara ini, negara kufur, kemudian dia berbuat demikian dan demikian. Maka ini adalah perbuatan orang-orang yang telah Allah keraskan hati mereka. Maka dari hadis yang pertama ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami' al-kalim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberi jawami' al-kalim, kalimat yang maknanya sangat padat, yang penuh dan syarat dengan makna. Inilah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara, yatakallamu bil kalamil yasir, berbicara dengan bicara yang tidak terlalu panjang, sedikit beliau berbicara, tetapi makna yang terkandung dari ucapan yang sedikit tersebut mencakup segala hal. Beliau mengatakan, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu husnul khuluq. Rasul mengatakan, apa itu kebaikan? Kebaikan adalah husnul khuluq, baiknya akhlak, mencakup seluruh kebaikan itu masuk dalam kategori akhlak yang baik. Jika seorang akhlaknya baik, tentu dia baik akhlaknya terhadap Allah, baik akhlaknya terhadap manusia, menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak manusia, mencakup segala kebaikan itu, mencakup dalam kata al-birru husnul khuluq, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang ucapannya telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang maknanya sangat padat. Kemudian faedah yang kedua, al-hathu ala husnil khuluq, terdapat dorongan dan hasungan untuk memperbaiki akhlak. Wa annaka mata ahsanta khalqaka mata ahsanta khuluqaka fa innaka fi birrin, dan sungguhnya semakin engkau memperbaiki akhlakmu, maka itu sesungguhnya kau tetap berada di atas kebaikan. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, annal mu'mina alladhi qalbuhu safin, seorang mukmin yang hatinya bersih, salim, hatinya masih sehat, yahuku fi nafsihi al-ithm, tentu dia akan gelisah dirinya, akan resah hatinya karena al-ithm, karena dosa. Wa illam ya'lam annahu ithm, walaupun dia tidak tahu bahwa yang dia perbuat itu adalah dosa. Walaupun dia tidak tahu bahwa yang dia perbuat itu adalah dosa. Seorang mukmin yang hatinya masih bersih, masih sehat, tentu yang namanya sesuatu yang al-ithm, sesuatu yang jelek, perbuatan dosa, walaupun dia tidak tahu hukumnya, apakah itu dilarang atau tidak dilarang, bagaimana hukumnya, tidak tahu dia hukumnya, tetapi selama itu adalah dosa, tentu akan meresahkan hati dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka fi nafsika, dan yang namanya al-ithm itu seluruh hal yang menggelisahkan jiwamu. Sehingga ketika seorang menghadapi sebuah problem atau melakukan suatu perkara yang dia tidak tahu, dia ragu, dia tidak tahu hukumnya, maka hendaknya dia meninggalkan perkara yang masih samar dan dia ragu-ragu tersebut. Dikarenakan seorang mukmin akan gelisah hatinya. Dikarenakan seorang mukmin itu akan gelisah hatinya jika dia mengerjakan sesuatu yang al-ithm, yang disebut dengan al-ithm. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, qala annal mu'mina yakrahu an yattali'an nasu ala athimihi, ala athamihi. Annal mu'mina yakrah an yattali'an nasu ala athamihi, bahwa seorang mukmin yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membenci ayyatali an-nasu ala athamihi, membenci jika manusia mengetahui dosa-dosanya. Inilah seorang mukmin. Dia malu dengan perbuatan dosa yang dia kerjakan itu jika diketahui oleh orang lain, menunjukkan bahwa di hatinya masih terdapat keimanan kepada Allah. Liqaulihi wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa karihta, dan engkau membenci manusia mengetahui perbuatanmu tersebut. Ini kondisi itu orang mukmin. Kemudian beliau melanjutkan, ammar rajulul fajir, adapun orang fajir, al-mutamarrid, penentang, fala yakrahu an yattali'a an-nas wala athamihi, orang yang fajir, yang penentang, durhaka kepada Allah, maka dia tidak akan benci jika manusia melihat, mengetahui dosa-dosa yang dia perbuat. Dia tidak akan marah, dia tidak akan malu dengan perbuatan dosanya tersebut, walaupun diketahui oleh orang lain. Menunjukkan bahwa orang ini sudah keras hatinya, sudah fasik, betul-betul orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala bal minan nasi man yaftakhira wa yafakhir bil ma'siyati kama yujadu fil fasaqa alladhina yadhhabuna ila biladi kulliha ila akhirih. Bahkan sebagian manusia, kata Syekh Al-Utsaimin, senang berbangga dengan maksiat yang dia kerjakan. Seperti dia semalam telah menghabiskan khamar, minuman khamar, sekian botol atau sekian gelas. Kemudian besoknya dia cerita kepada orang lain, bangga dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dia kerjakan tersebut. Atau dia telah berbuat zina terhadap beberapa wanita, kemudian dia ceritakan hal itu kepada orang lain dan berbangga. Maka inilah orang yang fajir, orang yang penentang dan durhaka, tidak ada rasa malunya kepada Allah dan tidak memiliki rasa malu terhadap manusia. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Wabisah. Wabisah radhiyallahu anhu qala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm, qultu na'am. Jadi Wabisah radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bertanya, ji'ta tas'alu 'anil birri wal 'anil birri, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am, aku menjawab, iya betul ya Rasul. Ji'ta tas'alu 'anil birri, di sini jumlah khabariyah, jumlah khabar, bukan pertanyaan. Secara zahir yang tampak seperti itu, tapi hakikatnya jumlah ini adalah jumlah pertanyaan, jumlah pertanyaan. Maka boleh dalam beberapa kondisi seseorang dalam bertanya dengan menghapus isim istifham, dengan menghapus kata al-istifham. Ajita, harusnya ajita tas'alu, apakah kamu datang, ajita, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Maka di sini Rasul menghapus pertanyaan apakah, Rasul langsung mengucapkan ajita, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Maka beliau menjawab, naam ya Rasul, betul aku datang untuk bertanya tentang hal itu. Bagaimana Rasul tahu bahwa orang ini datang untuk bertanya tentang albir? Mungkin saja beliau, Rasulullah SAW, beliau mengetahui hal itu dari firasat Nabi SAW, bukan menunjukkan bahwa Rasul tahu tentang ilmu ghaib, tidak. Bisa saja ini firasat beliau. Dan benar apa yang beliau firasatkan tersebut. Maka Wabisah mengatakan, naam iya ya Rasul, bahwa aku datang untuk bertanya tentang kebaikan. Maka Rasul menjawab, qala istafti qalbak, qalbaka, mintalah fatwa pada hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu, apa yang albir kebaikan itu apa yang membuat dirimu tenang. Watma'anna ilaihi alqalbu, dan membuat hatimu tenang. Walithmu mahaka fin nafs, adapun dosa al-ithm, dosa itu yang membuat mahaka fin nafs, membuat dirimu gelisah. Wa taraddada fi sadr, dan membuat goncang dadamu. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka, walaupun manusia memberi fatwa kepadamu dan mereka memberi fatwa kepadamu. Di sini Rasulullah SAW menjawab tentang apa yang hendak ditanyakan oleh sahabat, wa bisah al-birr wal-ithm. Maka Rasul mengatakan bahwa hendaknya seorang itu meminta fatwa kepada hatinya, yakni mengembalikan, bertanya kepada hatinya sendiri. Yang namanya albir, kebaikan itu pasti membuat tenang jiwa, membuat tenang jiwa dan membuat tenang hati. Inilah kebaikan. Tentunya ini ditujukan pula terhadap orang yang masih baik hatinya, masih fitrah, di atas fitrah. Orang yang hatinya masih sehat, orang yang hatinya masih sehat, yang hatinya masih bersih, yang belum keras hatinya, tentu yang namanya kebaikan itu akan membuat dia tenang. Sebaliknya, jika orang itu bukanlah orang yang baik, orang yang sudah fajir, yang penentang, tentu apa yang dia perbuat dari kebaikan itu tidak bisa membuat tenang hati dia. Ketika dia mendapat perintah untuk sholat, berat, gelisah dia, berat untuk mengerjakan sholat tersebut, berat dia untuk mengerjakan yang namanya kebaikan, dikarenakan hatinya sudah mengeras, dikarenakan dia adalah orang yang fajir, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan berat, tidak tenang hatinya dengan ketaatan yang dia perbuat. Tidak tenang dia di saat membaca Al-Quran, tidak tenang dia di saat melakukan ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa hati orang tersebut tidaklah baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebaikan itu membuat hati seseorang, membuat jiwa seseorang itu bisa merasa tenang. Maka kita semua mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah sudahkah kebaikan itu membuat hati dan jiwa kita tenang, atau sebaliknya? Maka sifat seorang mukmin demikian. Ketika dia melakukan ketaatan, melakukan perbuatan yang bir, pasti hal itu membuat tenang dan menenteramkan jiwa dia, melapangkan dadanya. Demikianlah yang namanya albir. Qala wal ithmu ma haka fi nafs, adabun al ithm, yaitu apa yang membuat timbang hatimu, membuat timbang jiwamu. Wa taraddada fi sadr, dan membuat gelisah atau membuat goncang dadamu. Wa in aftaka an-nas wa aftauka, walaupun manusia itu berfatwa dengan fatwa-fatwa mereka, walaupun manusia berfatwa, walaupun manusia berfatwa, maksudnya itu seorang ketika menghadapi suatu masalah dan dia adalah orang yang baik hatinya, maka tanyakan, kata Rasul, mintalah fatwa tersebut kepada hatimu, apakah sepantasnya saya berbuat atau tidak berbuat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan bagi seorang yang memiliki niat yang baik dengan hatinya. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasul memerintahkan kita untuk bertanya kepada hati kita sendiri, apakah ini membuat tenang atau tidak. Jika itu adalah sebuah albir, sebuah kebaikan, tentu akan membuat jiwa dan hati dia tenang ketika melakukannya. Tetapi jika itu adalah dosa, tentu hatinya tidak akan tenang. Walaupun manusia memfatwakan boleh, walaupun manusia memfatwakan bahwa ini boleh, tidak mengapa kita melakukan yang ini, ini enggak dosa. Boleh kita meninggalkan sholat karena capek, boleh kita menjamak sholat karena banyak urusan, dan seterusnya. Selama hati itu tidak merasa tenang dengan fatwa-fatwa manusia, maka janganlah diterima fatwa-fatwa tersebut. Kembalikan urusan tersebut kepada hati kita. Jika hati kita masih bersih, jika kita adalah orang yang masih di atas fitrah. Wa in naftaka an-nas wa aftauka, walaupun manusia itu berfatwa dengan fatwa-fatwa mereka. Kemudian terdapat faedah dari hadis yang kedua ini yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Faedah pertama yaitu husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yataqaddamu lisa'il sa'ili bima fi nafsi sa'ilin. Bima fi nafsi sa'il. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan atau menyebutkan kepada orang yang bertanya tentang apa yang hendak dia tanyakan. Kedua, jawazu hadzi hamzatil istifham, boleh menghapus hamzah istifham jika ada dalil, yakni jika kondisinya mendukung hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menghapus hamzah istifham pada pertanyaan beliau, jika tas'alu 'anil birri wal ithm. Faedah yang berikutnya, anna na'am jawabun li itsbati ma su'ila 'an, bahwa ucapan na'am merupakan suatu jawaban terhadap apa yang diucapkan, apa yang ditanya. Ketika seorang ditanya, apa kamu mentalak istrimu, kemudian dia menjawab na'am, otomatis na'am itu sebagai jawaban, pengulangan terhadap pertanyaan. Iya, berarti dengan na'am jatuh talak terhadap istri. Apakah kamu berbuat demikian? Dengan ucapan na'am berlaku baginya hukum tersebut. Dengan ucapan na'am, dikarenakan na'am iya, ini kembali kepada pertanyaan, bahwa betul pertanyaan tersebut yang benar. Maka cukup dengan ucapan na'am sudah sah al-aqd, sudah sah transaksi dan seterusnya. Saya jual barang ini kepadamu, dan dia iya, sudah, maksudnya iya saya terima. Jangan menjawab na'am, sudah sah jual beli tersebut. Saya nikahkan anakku dengan putriku dengan kamu, dia menjawab na'am, sudah sah nikah tersebut. Faedah yang berikutnya, jawazur ruju'i ilal qalbi, bolehnya mengembalikan perkara itu kepada hati. Lakin bisyarat, namun dengan syarat, ayyakuna hadha alladhi raja'a ila qalbi wa nafsihi mimman istaqama dinahu. Dengan syarat, orang yang mengembalikan permasalahannya kepada hatinya ini adalah orang yang istiqomah di atas agamanya. Orang istiqomah yang hatinya masih bersih, yang istiqomah dia di atas agama, boleh dia mengembalikan perkara itu kepada hatinya. Karena hati ini, dengan hati ini, fa inna Allah azza wajal, karena Allah azza wajal yu'ayyidu min ilmin minhu sidqun niyyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan, akan membantu seorang yang diketahui oleh Allah hatinya jujur, hatinya baik, niatnya baik, tentu Allah akan membantu dia dengan melewati hatinya, melewati yu'ayyid, akan menguatkan dia dengan hatinya. Dan di sini bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang berdalil bahwa boleh kita mengambil suatu hukum syariat, suatu hukum syar'i dengan perasaan. Tidak demikian. Bukan berarti bahwa bolehnya kita mengambil suatu hukum syar'i terhadap perasaan. Jika perasaan kita menganggap bahwa ini baik, kemudian kita kerjakan, tidak demikian. Karena yang namanya syariat tidak bisa dibuat-buat. Yang namanya syariat itu harus turun dari wahyu. Hanya saja di sini Rasulullah SAW memberikan arahan bagi orang yang istiqomah di atas agamanya, yaitu ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, tanyakan apakah yang dia perbuat ini dosa atau bukan dosa. Hendaknya dia melihat hatinya seperti apa. Bukan berarti bahwa boleh kita melakukan suatu ibadah tertentu yang mana itu kita rasakan baik kemudian kita melakukannya, tidak demikian. Karena yang namanya syariat adalah hanya yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Ada pun perkara-perkara yang baru, maka adalah kebidaan. Kemudian yang berikutnya, Allah yaqtarul insan, Allah yaqtarul insanu bi ifta'in nasi. Hendaknya seorang tidak tertipu dengan fatwa-fatwa manusia. La siyama idza wajada fi nafsihi taraddudan. Terlebih jika dia mendapati dirinya ada keraguan terhadap fatwa tersebut. Jadi kita mendapat suatu fatwa dari manusia, jangan mudah kita ikut fatwa tersebut. Terlebih jika fatwa ini masih meragukan kita. Kemudian faedah yang berikutnya, annal madara fi syariah 'ala al-adillati la 'ala mashtahara bainan nas. Bahwa syariat itu berkisar dengan atau 'ala al-adillah, di atas dalil. Syariat itu berkisar di atas dalil, la 'ala mashtahara bainan nas, bukan dengan apa yang telah dikenal oleh manusia. Karena manusia قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق. Dikarenakan manusia mungkin saja tersebar di tengah-tengah mereka suatu permasalahan dan mereka berfatwa dengannya, dan padahal itu bukanlah yang benar, bukanlah yang benar. Fal madaru 'ala al-adillah asy-syar'iyyah, maka kisaran hukum itu di atas, dibangun di atas dalil yang syar'i. Wallahu al-muwaffiq. Demikianlah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-27 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.